Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taifa insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada bab adzikru akibus shalah. Dzikir setelah salat. Qala lidu'ai wal istighfari ba'da shalah hikamun 'azimah. Doa istighfar yang diucapkan setelah salat memiliki hikmah yang agung. Wa fawaidu jalilatun. Dan juga faedah-faedah yang mulia. Min idhari taksir wal ajzi an ikmaliha. Dari menampakkan kurang, lemah dari kesempurnaan sholat tersebut. Wa tarqi'ul khalali al waqi'i fiha. Dan juga untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholat. Di samping sholat itu bisa ditutup dengan sholat-sholat sunnah, kekurangan sholat wajib dari pahalanya bisa ditutup dengan sholat-sholat nawafil. Demikian juga bisa dengan adhkar. Wa akibu sholati min mawatini istijabati doa. Istijabatu doa setelah sholat adalah di antara tempat-tempat yang diijabah doa. Tempat diijabahnya doa ada beberapa, diantaranya setelah sholat. Kama annahu dalilun ala raghbati fi ta'ah wa adamil malal. Sebagaimana dzikir ini adalah dalil, petunjuk, saksi kesemangatan untuk taat dan tidak bosan. Lianna al-muta'abbida kalhali al-murtahili bainal ibadat. Orang yang ibadah seperti keadaan orang yang sedang berjalan antara ibadah. Ibadah satu menuju ke ibadah yang berikutnya. Dia menyelesaikan sholat, setelah sholat dia dzikir. Dzikirnya ini sebagai bukti kesemangatan dalam ibadah dan menghilangkan kebosanan. Nah, dia terus antara ibadah dengan ibadah. Ma'ama fi du'a min ziyadatil hasanat. Dibarengi dengan apa yang ada pada doa dari tambahan-tambahan hasanat, kebaikan. Jadi doa itu sendiri sudah kebaikan. Doa itu sendiri sudah ibadah. Entah diijabahnya saat usia kehidupanmu atau diijabahnya setelah usai kehidupanmu. Jadi doa itu sendiri sudah ibadah. Dan tambahan hasanat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala suka jika mendengarkan permintaanmu. Semakin engkau banyak meminta, semakin Allah akan suka dengan dirimu. Dan istijabahnya doa akan semakin dekat. Karena di antara thariqah seseorang mendapatkan kabul dengan doa adalah sesering mungkin meminta. Jangan sesekali, sering, ucapkan terus. Wa takfiru sayyi'at dan bisa menggugurkan kejelekan-kejelekan. Jadi gerakan ibadah, gerakan doa sendiri adalah ibadah. Terlepas dari apa yang kita pinta di dalamnya. Warif'atid darajat dan ketinggian derajat, tambahan kebaikan, penghapus keburukan, dan ya, meninggikan derajat. Jangan sampai dengan banyaknya keutamaan seperti ini seseorang beranjak segera setelah sholat sebelum dia berzikir, eman-eman. Ya, kecuali kalau dia punya kesibukan yang sifatnya segera, itu pun jangan sampai diam. Karena kata para ulama, zikir ba'da sholawat bisa dia ucapkan ketika dia duduk, dan ini lebih baik. Karena di situ ada kekhusyuan, di situ ada konsentrasi, di situ ada kesungguhan. Tapi tatkala dia memiliki kesibukan, maka silahkan berzikir dengan berjalan, berzikir dengan berkendara, boleh. Jadi jangan kemudian dilewatkan begitu saja zikir-zikir setelah sholat. Karena apa? Zikir ini afdol. Zikir ini memiliki keutamaan yang besar. Bahkan kata para ulama, zikir ini yang dilakukan setelah sholat ini terbaik dibanding zikir-zikir yang lain. Taib. Karena zikir itu ada yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, dengan keadaan, ada yang mutlak. Sehingga ketika ba'da sholawat yang kita perhatikan adalah zikir setelahnya, bukan zikir-zikir yang lain. Walaupun secara mutlak zikir yang lain lebih bagus, seperti baca Quran, tetapi ba'da sholawat, maka zikir ba'da sholawat itu lebih baik dibanding dengan zikir-zikir yang lain. Taib qala al-hadithul rabi' wal-ishrun ba'dal mi'ah, 124. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Muttafaqun alaih. Ini hadis pertama yang beliau bawakan pada bab adzikru aqibus shalah. Dari Abdullah ibni Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Abdullah dan meridhoi Abbas ayahnya. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika selesai manusia dari mengerjakan sholat fardu, karena yang demikian itu terjadi, dilakukan kapan? Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Rasulullah. Jadi Abdullah ibnu Abbas bersaksi bahwasannya zikir yang dilakukan Rasul pada zamannya sahabat ibnu Abbas adalah dengan mengeraskan suara. Kalimat kana sebagaimana disebut oleh para ulama yadulu alal kathrah, menunjukkan kepada seringnya hal itu dilakukan. Baik. Ini beda dengan jama'i loh ya. Mengeraskan dengan berjamaah dua hal yang berbeda. Yang kita bahas atau yang disebutkan di sini adalah raf'u as-saut. Ya. Mengangkat suara. Bukan zikir jama'i. Zikir jama'i beda, mengangkat suara beda. Jangan sampai salah paham. Mengangkat suara dengan zikir pada sholawat itu dilakukan pada zamannya Nabi, kata Abdullah ibn Abbas. Jadi ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian mengeraskan suara, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kemudian diikuti dengan tartib zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 3 kali. Ya, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ila akhirih. Nanti akan kita bahas. Taib, dikeraskan. Demikian pula Ibnu Abbas berkata, aku dulu mengetahui selesainya mereka dari sholat, ya, idza sami'tuhu, apabila aku sudah mendengar, ya, zikir tadi, suara yang diucapkan. Jadi aku mengetahui selesainya manusia dari sholat bidzalik, dengan kerasnya suara zikir tadi yang sudah aku dengar. Karena mungkin beliau, kata para ulama, berada di posisi belakang dan saat itu beliau masih kecil, masih remaja. Ini penguat yang berikutnya. Wa fil ladzin ma kunna na'rif inqita'a sholati Rasulillah, dalam sebuah lafaz disebutkan, tidaklah kami dulu mengetahui selesainya sholatnya Rasul illa bitakbir, kecuali dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Taib. Nah, di sini poin yang kita ambil adalah mengeraskan suara zikir ba'da sholawat. Ini warid datang pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sebagian para ulama menyatakan mustahab saja, enggak wajib. Artinya mau dikeraskan silahkan, tidak dikeraskan pun tidak berdosa, begitu. Karena tuntutan hukum, contoh misalkan perbuatan ini kita hukumi sunnah atau mustahab, maka apa tuntutannya? Silahkan dilakukan, itu lebih baik dan boleh ditinggalkan, tidak apa-apa. Beda jika perbuatan tadi dihukumi dengan wajib, ini wajib. Maka bagaimana tuntutannya? Harus kamu lakukan, jika tidak maka kamu berdosa. Itu bedanya hukum sunnah mustahab dengan hukum wajib. Nah, mengeraskan suara di sini sunnah, silahkan. Ya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Qala al makna al ijmali, makna global dari riwayat ini. Yadkuru Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah kanu yarfa'una aswatahum bitakbir. Di sini Abdullah ibni Abbas menceritakan pengalaman dia, apa yang beliau alami ketika menunaikan sholat bersama Rasul dan para sahabat-sahabat tua yang lain. Beliau menceritakan bahwasannya beliau sholat bersama Rasul dan para sahabatnya, dan mereka tatkala selesai daripada sholat jamaah, mereka mengeraskan, mengangkat suara dikir. Di sini disebutkan bitakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Wa dzikrillahi ta'ala ba'dan sirafihim minas salawatil khamsi al-mafrudah. Dan juga mengangkat suaranya dengan zikir yang mereka ucapkan setelah keluarnya mereka dari sholat fardu lima waktu. Walidha fa innahu kana ya'rifu inqidha'a salatihim bi raf'i aswatihim bihi. Maka oleh karena ini bahwasannya Abdullah ibnu Abbas baru mengetahui selesainya sholat bersama jamaah dengan apa suara zikir dari mereka. Ma yukhadu minal hadith, apa terus kesimpulan faedah yang diambil dari hadith? Yang pertama, istihbabu dzikri ba'da shalah, dicintai dan mustahab zikir setelah sholat. Zikirnya juga mustahab, tidak wajib. Artinya dalam kondisi tertentu silahkan ditinggalkan dan tidak berdosa, karena hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tetapi jika tidak dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi punya kebutuhan yang mendesak, sesekali jangan pernah ditinggalkan. Eman-eman. Lima fihi minal fawaid al-jalilah. Ya, karena di dalamnya ada faedah-faedah yang mulia. Sayang sekali kalau ditinggalkan. Wal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang berikutnya adalah mengikuti nabi. Dan ini jalan yang terdekat menuju surga. Dengan cara apa? Mengikuti nabi. Yang kedua, an yarfa'a dzakiru sautahu bidzikri, mengangkat orang yang berzikir suaranya dengan zikir. Boleh. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi'li ashabihi ma'ahu. Hal ini dilakukan oleh nabi dan juga dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga, yahtamil an yakuna Ibnu Abbas saghiran lam yahduril jamaah. Nah, riwayat ini kata para ulama bisa jadi ada beberapa kondisi atau kemungkinan. Dan kita tahu bahwasanya Abdullah ibni Abbas termasuk daripada sahabat kecil di masa itu yang mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gulamun muallam, seorang anak yang terdidik mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibni Abbas. Jadi memahami agama itu ilham dari Allah Azza wa Jal sekaligus kesungguhan dari penuntutnya. Taib. Terkadang orang yang berusia masih muda, dia Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka difahamkan agama di usia dininya. Ada orang menuntut ilmu, dia masih usia remaja, Kita melihat kekhusyuannya ketika ibadah, masya Allah. Sholatnya bisa khusyuk, zikirnya bisa khusyuk. Berbeda halnya dengan kita yang sudah di usia syaibah. Kenapa seorang pemuda yang dalam hal ini pemikiran, kondisi alam pikirannya masih jernih, lebih mudah untuk mendatangkan kekhusyuan dibanding dengan yang tua? Kenapa? Alam pikirannya sudah banyak permasalahan, banyak problem. Walaupun tentunya kebanyakan anak-anak usia remaja tentunya lebih tois, urakan dibanding dengan yang lebih tua. Tapi tidak jarang dari mereka pun bisa khusyuk, bisa menikmati ibadahnya. Nah, kemungkinan Ibnu Abbas saat itu masih kecil usianya. Dia masih belum diwajibkan sholat dan belum bisa, diwajibkan menghadiri jamaah. Fasami asautahum bitahlil, kemudian Ibnu Abbas ini menceritakan, aku tidak mengetahui selesainya sholat kecuali dengan mendengar suara-suara zikir dari jamaah dengan tahlil, ya, dengan tahmid, dengan takbir. Wa huwa kharijul masjid, dalam kondisi beliau saat itu di luar masjid. Taib. Ini juga diantara dalil jauhnya, ya, yang bisa kita petik bagusnya, ya, dalam hal pendidikan itu diajarkan, diperdengarkan semenjak dini mungkin kalimat-kalimat thayyibah. Taib, supaya terpatri, membekas, terukir dalam kalbu sang anak. Kan anak jika tidak pernah mendengar kebaikan, sudah terlanjur terserap daripada keburukan-keburukan, susah untuk dinasihati. Taib, apalagi godaan yang mendatangi mereka lebih besar dan daya pikir otak mereka belum sempurna. Mereka tidak bisa membayangkan sebab akibat. Kalau saya berbuat seperti ini, akibatnya apa? Terkadang sebagian mereka karena bodohnya masa bodoh, beda dengan orang-orang yang sudah tua. Terkadang karena pengalaman mereka berpikir jika pengen bertindak, kalau saya mengerjakan A, yang terjadi B, C, D, E, diurungkan niatnya. Beda dengan anak-anak, mereka enggak ngerti apa yang akan terjadi setelah apa yang mereka lakukan, sehingga cenderung apa, toys, ugal-ugalan, urakan. Taib, maka diperdengarkan kebaikan sedini mungkin. Wa yahtamilu annahu yahdurul jamaah, memungkinkan juga, ya ini baru asumsi ya dari para ulama, bisa jadi beliau juga sudah menghadiri sholat. Walakin nasufu ba'idatun, tetapi shaf yang ada pada beliau dan yang beliau berdiri padanya jauh. Walaisa hunaka muballighun, dan di sana tidak ada penyampai suara. Ya, di antara sunnah, ya, daripada sunnah yang diperbolehkan ketika kondisinya mati lampu misalkan. Kemudian si imam bertakbir, yang mana takbirnya tidak mungkin tersampaikan sampai ke makmum yang belakang. Maka disunahkan makmum yang paling belakangnya mengeraskan suara takbir untuk menyampaikan kepada makmum yang di belakang selesainya atau berpindahnya gerakan posisi imam ke gerakan yang berikutnya. Fakana la ya'lam bingkidu'i sholatin nabi, saking jauhnya shofnya Ibnu Abbas, kemungkinan tidak mengetahui bahwasanya sholatnya sudah selesai, tidak mendengar suara salam. Illa bisima'i tahlil, kecuali dengan mendengarkan suara tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan bergemuruhnya suara dari para sahabat baru salam. Minas sufufil ula, dari sof-sof pertama. Ini dua asumsi dari kisah ini. Bisa jadi waktu itu beliau masih kecil, belum mengikuti sholat sehingga hanya mendengarkan suara. Bisa jadi beliau sudah mengikuti sholat tapi jamaahnya di belakang. Taib. Nah, kita ambil satu lagi hadis, kemudian penjelasannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Qala al haditsul khamis wal isrun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-125. An Warrat maulal Mughirah ibni Syu'bah qala amla Aliun al Mughiratu amla alayyal Mughiratu ibnu Syu'bata fi kitabin ila Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Thumma wafattu ba'da dhalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nasa bidhalik wafiladdin kana yanha'an kila waqal wa idu'atil mal wa qatratis su'al wa kana yanha'an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. Dari Warrat maulal Mughirah bin Syu'bah. Budak Mughirah bin Syu'bah, Warrat. Beliau berkata, mendiktekan kepadaku Mughirah, tuanku, pada sebuah kitab, buku kepada Muawiyah. Jadi Warrat suruh menuliskan ucapan Mughirah, ya sebuah surat yang akan dikirimkan kepada Muawiyah. Apa tulisannya tadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul nyatalah berkata, berzikir setiap di belakang salat-salat fardu. Apa yang beliau katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan dia mampu atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada pencegah terhadap apa yang kau berikan, tidak ada yang memberi terhadap apa yang kau tahan, dan tidak akan bermanfaat pemilik kekayaan, dan darimulah kekayaan itu. Kemudian aku diutus setelah itu kepada Muawiyah membawa tulisan tadi. Setelah beliau membaca apa yang dituliskan tadi, aku pun mendengar dari Muawiyah memerintahkan manusia untuk melakukannya. Ini berzikir setelah sholat dengan zikir ini. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, kana yanha, beliau melarang dari kila waqal, banyak berbincang-bincang tanpa faedah. Kila dikatakan, qala telah mengatakan. Ya. Jadi banyak berbincang-bincang, ngobrol yang tidak ada manfaat, ini cenderung dilarang. Kenapa? Karena diantara kebaikan seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dunia akhiratnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang berikutnya apa? Idu'atil mal, menyia-nyiakan harta, pemborosan. Jadi boros itu dilarang. Innal mubadirina min ikhwani syayatin. Boros itu saudaranya setan. Apa artinya boros? membelanjakan harta pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat din wala dunia, agama maupun dunia. Ya. Adapun jika dia membelanjakan pada perkara-perkara yang sifatnya kebutuhan, boleh walaupun banyak. Apalagi yang darurat. Ya. Ada produk baru beli. Ada hal-hal baru beli. Padahal manfaatnya tidak ada, cuma pengen supaya dibilang tidak ketinggalan zaman. Ya, supaya dibilang aku juga punya, nanti kalau temannya cerita aku juga sudah beli. Padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Buat apa? Boros. Menghambur-hamburkan uang, ya, di luar keperluan yang dibutuhkan. Kalau perlu silahkan dibeli, nabung. Tidak perlu, nanti. Taib. Mana yang dibutuhkan, itu yang didahulukan. Wa kathratus su'al, banyak tanya. Dikit-dikit tanya. Ya, yang penting ditanyakan, yang tidak penting ditanyakan. Perlu ditanyakan, tidak perlu ditanyakan. Kadang-kadang cuma nanya tok. Ini juga dilarang dalam agama kita. Latas al an asya intub dalakum tasukum. Jangan banyak tanya. Nanti kalau engkau tahu jawabannya malah memberatkan sendiri. Kecuali jika pertanyaan tadi adalah untuk pembahasan ilmu. Nah, wa kana yanha an uquqil ummahat, dilarang juga untuk durhaka kepada ibu. Hati-hati. Ya. Berbicara keras dengan ibu. Imma an yablugha indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā, ya, uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jikalau engkau sudah mendapati ibumu, bapakmu tua, salah satunya atau dua-duanya, fala tanharhuma, jangan bersuara kasar dan keras. Dibentak misalkan, jangan. Karena hati orang tua itu sangat sakit apabila dibentak oleh anak. Ya. Ini paling sakit. Melebihi sakitnya dia bekerja keras siang malam. Ya, sakit flu batuk misalkan, ya santai mereka, tapi kalau dibentak sama anaknya, sakitnya tambah, bisa jadi langsung ya, innalillah. Udah sakit kamu bentak, besok innalillah nangis nanti. Coba. Hati-hati. Jangan suka bentak-bentak. Kalau kamu punya suara keras, alihkan kepada apa? Qiraatul Quran, pelajari Quran. Ya, jangan cuma bentak orang tua keras gitu suruh baca Quran kayak semut kepencet. Suaranya enggak keluar. Mau suruh teriak-teriak jagoan. Misalkan. Dilarang. Bahkan di antara ciri anak soleh adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Ciri. Jadi enggak bermanfaat kita ngaji, kita mondok kalau sama orang tua masih enggak baik, enggak bermanfaat. Wah, kamu hafal Quran, Masya Allah. Ya. Suaranya indah, merdu. Tapi suka bersuara keras di depan orang tua, sia-sia belajar. Karena apa? Al ilmu, al adab qoblal qaul, al adab qoblal ilmu. Adab itu lebih dikedepankan sebelum ilmu. Apalagi kepada orang tua. Apalagi kepada ibu. Ibu punya tiga hak. Apa yang pertama? Mengandung. Apa yang kedua? Melahirkan. Yang ketiga apa? Menyusui. Tiga hak ini semuanya menyita waktunya sang ibu. Taib. Dan yang terakhir, wa wa'dil banat wa man in wahab. mengubur anak perempuan ini zaman dulu. Jadi kalau zaman jahiliyah dulu itu kalau ada pengantin gitu ya, kemudian melahirkan anak perempuan, malu mereka diejek sama tetangganya, anak perempuan, saking malunya, saking merah karena malu, dikubur hidup-hidup anak perempuan. Kalau anak laki-laki selamat, wah ini laki-laki, wah berarti hebat ya. Dulu menjadi kebanggaan dulu, pokoknya kalau dia lahir anaknya perempuan, malunya luar biasa, sampai merah padam mukanya, merona, sangat malu. Jadi orang yang punya anak kemudian lahir perempuan itu seperti orang yang dipermalukan di depan umum, malu mereka, saking malunya dikubur hidup-hidup. Nah, tapi kalau sekarang sudah tidak ada, walhamdulillah. Waman ain wahad, ini ungkapan untuk orang yang suka minta tapi bakhil. Man'in itu menahan apa yang dia punya, berusaha disimpan baik-baik supaya orang gak tahu. Wah gak tahu orang nih, masukin. Masukin plastik, masukin tas, masukin lemari, gembok, masukin lagi di gudang, masukin lagi ke dalam. Nah, sampai busuk-busuk lupa dimakan gara-gara bakhil tadi. Kalau punya, hati-hati. Ya. Nah, apalagi di pondok. Kalian bersaudara. Ya, bukan musuh. Ya, bukan geng-gengan. Ada fadl. Nah, kenapa? Belajar bersosialisasi. Nanti kalian pulang akan belajar bermasyarakat. Tolong-menolong. Ya, barangkali teman antum, teman kalian itu orang tuanya ekonominya pas-pasan. Dia tidak bisa jajan misalkan. Jangan kemudian diecek, oh kamu miskin, ini saya beli bakso tak buang-buang nih. Misalkan, jangan. Nah, perhatikan kalau kamu ongkosnya banyak misalkan. Yang lain kok enggak jajan, datangi punya duit enggak punya, udah kalau punya. Berarti dia enggak mau saja. Ya bukan malah habis minum, wah seger misalkan. Padahal dia enggak punya duit, dia tuh eming-eming misalkan. Nah, ini hati-hati. Ya, nah. Menyakiti. Sementara seorang mukmin itu apa? Ya. Tidak mungkin dia kenyang sementara saudaranya apa? Kelaparan. Kalian mending di sini tiap hari jajan bakso, masya Allah duit juga ada, tinggal minta. Ya, zaman ustaz dulu kalau ya mondok, ya makanan itu rebutan. Ini nanam singkong sendiri, dipanen sendiri, masak sendiri. Nah, alhamdulillah kalian nikmati. Baik, masing-masing diuji dengan kondisinya masing-masing. Wabillahi taufik. Wahad, jadi mana itu mentahan apa yang dia punya. Kalau had, kalau ada orang lain punya nih, minta, minta, minta, minta. Ya, kiraan dia sudah habis semuanya, razia kamar-kamar. Kamu punya apa? Minta dong. Kamu punya apa? Minta dong. Ya, pas tanggal muda ngumpet di kamar enggak keluar-keluar. Nah, kiraan tanggal tua keluar. Razia kamar-kamar. Minta dong, minta. Kamu punya apa? Minta. Enggak boleh. Nah, walhamdulillah. Itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.